Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang masuk sesi yang ke 24. Kita lanjut halaman 30. Fi'il-fi'il mu'rab sudah kita bahas. Ada alat-alat penasob dan ada alat-alat penjazm. Alat-alat penasob ada an, lan, izan, kailamu, kailamul juhud, hatta. Sedangkan alat penasob, maaf, alat penjazm, tadi alat penasob, alat penjazm, ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan dua fi'il. Yang satu fi'il itu ada lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lan, nahiyah. Dan ada yang menjazmkan dua fi'il, in, izma, ma, man, mahma, mata, ayana, aina, anna, haithuma, kaifama, ayyun. Sekarang kita bahas fi'il-fi'il yang mabniyan tidak berubah. Kalau fi'il yang mu'rab yang berubah apa saja? Semua fi'il mudhari kecuali yang bersambung dengan nun inas atau nun tauki. Sekarang lihat pengertian fi'il mabni di bawah. Di halaman 30. Sudah. Di halaman 30 Ustadz Aceng Zakaria mengatakan al-mabniu mil af'al wal madi wal amru wal mudhari'u idza tasalat bihi nunul inasi au nunut taukidi. Mabni min, dari af'al, fi'il-fi'il. Mabni min, dari af'al, fi'il-fi'il. Huwal madi adalah semua fi'il madi. Wal amru semua fi'il amr. Wal mudhari'u dan juga fi'il mudhari. Iza tasolat, jika ittasolat bersambung bihi, dengannya nunul inasi, nun inas, au nunut taukidi, atau nun taukid. Nanti kita bagi jadi dua ya, tiga. Sekarang fi'il mabni. Yang pertama apa? Fi'ilun madin. Semuanya ya, fi'il madin semuanya mabni. Terus fi'il amrin. Semua fi'il amr ya. Terus yang ketiga fi'il mudhari. Namun yang bersambung dengan ada di situ nun inas, Muminas itu apa? Nun yang menunjukkan perempuan dan nun taukid. Taukid itu artinya apa? Nun yang menunjukkan penguatan makna. Berarti kita cuma bahas seputar ini saja. Namun karena enggak berubah ya, enggak banyak. Namun dibagi nanti untuk tanda-tanda fi'il mabni. Kenapa fi'il mabni ini perlu dipelajari lagi? Karena tanda-tandanya juga ada. Nanti ada untuk fi'il madhi sendiri, fi'il amr sendiri, dan fi'il mudhari sendiri, dan aturannya masing-masing. Sekarang lihat bina'ul madhi, tetapnya fi'il madhi atau fi'il madhi yang mabni. Nah, ini kita pelajari sekarang tanda-tandanya. Karena nanti setiap kalimat di dalam ilmu nahwu nanti kita tasrif. Ya, misalnya ja'a Muhammadun. Ini misalnya ya. Ja'a Muhammadun. Nah, nanti Muhammadun di tasrif sendiri. Muhammad itu isi marfu, marfunya dengan dhammah. Terus nanti ja'anya ditasrif lagi. Ya, kita sebut lagi, ja'a ini adalah fi'il mabni, mabninya dengan fathah. Itu cara penyebutannya ada. Jadi masing-masing kata dalam ilmu nahwu ini ditasrif semuanya. Itu tujuannya pelajari tanda-tanda. Jadi Al-Qur'an semuanya itu punya i'rabnya dan punya cara mengi'rabnya masing-masing. Ya, kita bukan cara tasrifnya, namun cara i'rabnya. Ini i'rabnya gimana? Ini i'rabnya gimana? Ini i'rabnya gimana? Semua kata dalam Al-Qur'an itu di i'rab bisa. Sehingga tahu kedudukannya dalam kalimat. Sehingga tahu oh ini tandanya itu ini. Ini termasuk fi'il apa? Manfaatnya besar. Jadi pelajarinya tujuannya itu. Nah, sekarang lihat untuk fi'il madhi ada 3 tanda. Kalau fi'il madhi mudah. Fi'il madhi beri catatan di situ, tanda mabninya cukup lihat dari harokat akhir. Dari fi'il. Cukup lihat dari harokat akhir dari fi'il. Ditulis saya ulang ya. Tanda mabni fi'il madhi cukup dilihat dari harokat akhir, dari harokat akhir dari fi'il. Saya lihat ya, saya katakan dari fi'ilnya, bukan dari huruf terakhirnya, bukan dari sambungan terakhirnya. Nanti lihat di sini. Misalnya kan fi'il madhi semuanya mabni ya. Lihat. Lihat kata ba. Huruf akhirnya apa? Harokatnya apa? Fathah. Berarti nanti mabni dengan fathah. Ditasrif lagi setelah huwa kataba terus huma kataba. Masih lihat di huruf aslinya lagi. Lihat aslinya itu ini loh. Bukan alif. Alif ini tambahan. Maka tetap juga mabninya dengan lihat harokat akhirnya apa? Ini harokat ini loh. Tetap fathah juga. Huwa kataba, huma kataba, hum. Lihat katabu. Fi'il aslinya yang mana? Ini kan? ka, ta, ini jadi gu, berarti nanti mabni dengan dhamma. Ya, lihat lagi. Wa katabahu, wa katabahum, katabu hiya katabat. Huma katabata hunna katabna. Lihat, katabna. Kan huruf aslinya sini ya. Fi'il aslinya ini ya. Ba'nya sudah jadi apa situ? Sukun. Berarti nanti mabni dengan sukun. Terus kalau kataptum, lihat pada huruf aslinya, mbaknya sukun, berarti mabni dengan mudah bukan? Gitu cara nebaknya. Coba perhatikan di bukunya. Maka yang pertama, mabniyon alal fathi. Mabni dengan fathah. Contoh kata ba, lihat ba-nya fathah kan? Nah. Katabat. Ta-nya memang sukun, namun fi'il aslinya kan kataba. Ba-nya juga tetap fathah. Berarti mabni dengan fathah. Kemudian katabata. Tambahannya ta di situ. Ba-nya juga tetap fathah. Berarti mabni dengan fathah. Kemudian mabni alat dommi, mabni dengan domma. Contoh katabu. Jangan lihat waw dan alifnya, namun lihat fi'il aslinya. Katabu, ba'nya dhamma. Maka mabni dengan dhamma. Jalasu. Jangan lihat waw dan alifnya, namun lihat sinnya. Sinnya dhamma. Berarti mabni dengan dhamma. Kemudian zahabu. Jangan lihat waw dan alifnya, namun lihat ba'nya. Ba'nya situ dhamma. Berarti mabni dengan dhamma. Lalu yang terakhir, mabni dengan sukun. Kataptum. Lihat, fi'il aslinya kan katab. Ba'nya sudah sukun. Berarti mabni dengan sukun. Kemudian katabta. Lihat pada ba'nya juga. Ba'nya sudah jadi sukun. Maka mabni dengan sukun. Katabtuma. Juga ba'nya di situ sukun. Berarti mabni dengan sukun. Mudah bukan? Insyaallah. Itu baru binaul madhi. Sekarang binaul amr. Sudah? Sekarang kita lihat mabni dengan sukun. Maaf, bina amar. Mabni pada fi'il amar. Nah, ini baru mikir-mikir ini di sini. Yang pertama, kita lihat dulu tasrifnya. Nah, kita lihat, perhatikan catatannya diberikan untuk mabni pada fi'il amr. Mabni pada fi'il amr. Kaidahnya tulis. Lihat tanda jazm untuk fi'il mudhari'nya. Lihat tanda jazm untuk fi'il mudhari'nya. Lihat tanda jazm untuk fi'il mudhari'nya. Sudah? Sekarang lihat. Uktub di sini fi'il mudhari'nya apa? Dari apa? Ini dhamir angka ya. Dhamir angkanya berarti apa di sini? Tak. Cara membuat jadi fi'il amr bagaimana? Kemarin dibuang huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ahnya dibuang. Setelah itu huruf terakhir sukun, ya kan? Baru ditambahkan alif. Nah, untuk fi'il ini sendiri, fi'il ini tanda jazmnya dengan apa? Fi'il mudhari ini kalau dijazmkan dengan apa nantinya? Jazmnya dengan sukun. Maka fi'il madhi ini, fi'il amr ini tanda jazmnya juga dengan sukun. Ini enak kalau fi'ilnya tidak ada tambahan asma'al af'alul khumsah. Sekarang kita lihat yang af'alul khumsah. Lihat. Ini penting kalau kita sebut seperti ini. Walaupun gampangnya kita langsung tebak aja dah. Ini akhirnya sukun kan? Beri tanda jazmnya dengan sukun. Namun lihat di sini fungsinya seperti ini. Sekarang lihat af'alul khumsah. Apa saja? Kalau yaktubu, yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Sekarang lihat untuk yaktubani domirnya apa? Yaktubani huma ya. Taktubani huma juga kan? Ada juga dengan antuma. Sekarang lihat taktubani. Taktubani. Lihat ya. Ini kalau dibuat jadi fi'il amr jadi apa? Dibuang fi'il huruf mudhara'ah. Setelah itu dijazmkan. Jazmnya fi'il ini bagaimana? Jazmnya af'alul khumsah dengan apa? Hasfun nun. Berarti dihapus. Iya tak? Tinggal ditambahkan alif menjadi uktuba. Iya kan? Uktuba. Tadi tanda jazmnya dengan hasfun nun. Maka di sini juga untuk fi'il amrnya tanda jazm dengan hasfun nun. Jadi kayaknya tadi tanda mabni untuk fi'il amr itu sesuai dengan tanda jazm untuk fi'il mudhari'nya. Terus sekarang lagi satu lagi. Tad'u. Jadikan fi'il amr. Hapus dulu huruf mudhara'ah. Setelah itu jazmkan. Fi'il ini dijazmkan pakai apa? Enggak bisa pakai sukun. Namun apa? Jazmnya dengan hasful akhir. Terus tambahkan alif. Maka nanti fi'il amirnya jadi tanda jazmnya dengan apa? Tanda untuk fi'il amarnya, tanda wakunya dengan? Maaf, ini tanda mabni. Ini bukan tanda jazm ya, ini tanda mabninya. Maka fi'il amarnya tanda mabninya dengan kasur. Silam pun yang bikin repot ya, cari dulu silam motorinya. Ada satu lagi, lihat di buku. Coba lihat di buku, nanti ditulis nanti. Lihat, yang pertama maksudnya ala sukun. Mabni dengan sukun. Tadi seperti saya contohkan yang pertama tadi. Bawa dulu ke fi'il mudhari'nya kan. Baru kita jazmkan. Tanda mabninya itu dengan tanda jazm fi'il mudhari'nya. Maka contoh uktub itu sukun. Ijlis, izhar, semuanya tanda mabninya dengan sukun. Lalu yang kedua, mabni ala hasfin nun. Ini pada apa berarti? Fi'il af'alur khamsah. Tulis nomor 2 ini untuk af'alur khamsah. Kalau nomor 1 tadi untuk fi'il mudhari' shoyul akhir, amrnya jadi gitu. Kalau yang kedua untuk fi'il mudhari' ya af'alur khamsah, amrnya jadi seperti itu. Jadi uktuba, ijlisu, idhabi. Tanda mabninya dengan hasful nun. Kemudian yang ketiga, mabni alal fathi. Mabni dengan tanda fathah. Ini cuma ditemukan fi'il amarnya itu bersama dengan nun taukid. Nyambung-nyambung lagi. Aslinya untuk ditambah nun taukid. Nun taukid kemarin artinya apa? Sungguh kan? Maka jadi ba'nya jadi hidup. Kutuban kan? Tulislah kamu benar-benar. Ya, tulislah kamu benar-benar. Lihat di sini, ini tanda mabninya. Terus ijlisanna, sama pada waktu juga dengan fathah. Itu dari mana? Ijlis ditambah nun taukid. Kemudian izhabanna, izhab ditambah nun taukid. Lalu yang terakhir, mabniun ala hasfil akhir. Mabni dengan dihapusnya huruf terakhir. Contoh udhu tadi itu. Irdo, irdo dari kata apa fi'il mudhari'nya? Yardo, tardo. Hasbu dihapus huruf terakhir. Irmi dari yarmi. Ini loh. Tadi apa? Yurdo, ya, dari tardo. Tardo. Apa jadi? Ir. Oh, caranya gimana tadi? Hapus ini sama hasful akhir. Terus ditambahkan amin. Terus kirimi jadi karni. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Jadi irmi. Ini dihapus, ianya juga dihapus. Dihapus, dihapus tambah kali, dihapus, dihapus tambah kali. Itu aja kok. Lalu yang terakhir, bina'ul mudhari. Mabninya fi'il mudhari. Mabninya fi'il mudhari. Tiga apa? Fi'il mudhari yang mabni cuma dua kan? Fi'il mudhari yang mabni cuma dua. Itu apa? Yang diikuti dengan nunina dan masya Allah sudah bisa berarti. Sekarang yang pertama lihat ada yang pertama mabni ala sukun. Jika mabni dengan sukun, yaitu ditulis nomor satu ini untuk yang bersambung dengan non inas. Jika bersama dengan non inas, maka lihat huruf-huruf ba-nya dari fi'il aslinya itu sukun. Yaktubna, ba-nya sukun kan? Ya. Itu diberi tanda ba-nya ini sukun ini loh. Yajlisna, sinnya sukun. Yazhabna, ba-nya sukun. Kemudian mabni alal fathi. Mabni dengan fathah, tulis. Ini untuk yang bersambung dengan non taukid. Yaktubu plus non taukid jadi yaktubanna. Ba-nya fathah kan? Yajlisanna. Sinnya fathah sebelum non taukid. Yazhabanna. Ba-nya juga fathah. Itu diberi tanda fathahnya itu fathah fathah. Sudah? Baik. Sekarang tamrin latihan. Alama jatubna hadil af'al, dengan apa fil-fil berikut itu mabni? Kita bahas satu-satu. Coba hapus dulu Edi, hapus. Mulai dari jalasu. Tentukan dulu fiilnya. Masuk fiil apa? Madhi, amr, apa mudhari? Baru nanti bisa ditentukan tandanya. Lihat apa dulu yang pertama? Ini fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi tanda mabninya bagaimana? Huruf terakhir dari fi'ilnya kan? Ini kan? Sin. Berarti mabni dengan? Mabni dengan Kharaja fi'il apa? Madhi. Tanda mabninya kan gampang kan? Mabni dengan huruf terakhirnya apa di sini? Dhamma. Berarti mabni dengan dhamma. Terus apa lagi yang ketiga? Zahaba. Fi'il apa ini? Zahaba. Fi'il madhi. Mabniya dengan? Dengan? Fathah. Ini loh. Terus izhaba. Fi'il apa ini? Fi'il amr. Tanda mabninya dengan cari dulu fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya dari apa? Tazhabani. Ya kan? Nah, ketika dijazmkan ini mati, ini dihapus, ini tambahkan alif jadi izhaba. Nah, di sini jazmnya dengan apa? Hasfun nun. Berarti fi'il amr mabni dengan hasfun nun. Terus yang berikutnya lagi apa? Jalasna. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Fi'il madhi tanda mabninya bagaimana? Dilihat huruf terakhir dari huruf asli ya, dari fi'ilnya. Sukun. Berarti mabni dengan sukun. Pintar-pintar ya sekarang. Kemudian yajlisna. Ini fi'il apa? Mudhari. Mabninya gimana? Masya Allah. Terus ukhrujanna. Fi'il apa ini? Ini fi'il amr. Mabni dengan fathah karena bersambung dengan apa? Nun taukid. Terus irji'i. Fi'il apa ini? Irji'i. Fi'il amr. Fi'il mudarinya apa? Dari mana? Tarji'ina, dihapus taknya, nunnya dihapus, tambah alif kan? Nah, berarti fi'il amrnya tanda mabninya dengan hasful nun. Terus roja'na. Fi'il apa? Madhi. Masya Allah. Tanda mabninya dengan sukun. Terus zahabata. Fi'il apa? Madhi. Tanda mabninya dengan? Terus kharajat madi, tanda mabniyah dengan fathah. Ukhruja amr, tanda mabniyah dengan hasbun nun. Wes. Istirahat dulu 5 menit. Wallahu a'lam.